Baik, saudaraku, kita akan memikirkan bagian berikutnya dari 7 jawaban salib dan kali ini atas relativisme. Nah, saudara yang kekasih, ini menjadi satu bagian yang perlu untuk terus kita pikirkan. Saya lagi terus menulis, menjawab Zakir Naik yang lagi populer-populernya sekarang ya. Satu, kedua, dan ini mungkin akan saya bikin 20 seri. Dari menjawab sekaligus kemudian nanti akan menunjukkan sesungguhnya sejatinya bagaimana memahami kristologi. Yang tidak menjadi sederhana adalah karena saya harus menulis dengan bahasa populer supaya semua orang bisa mengerti, menghindari istilah-istilah atau pemahaman-pemahaman yang terlalu teologis. Ya. Nah, kedua sudah diluncurkan lagi kemarin dan cukup surprise ya, itu sudah memasuki angka 8.000 pembacanya untuk yang seri yang satunya. Nah, mengapa saya sangat terbeban dan rasa kesel jengkel luar biasa, termasuk jengkel kepada diri saya gitu. Ini kalau saya bikin seminar, kenapa gak datang 20.000 orang kan begitu ya. Dia bikin seminar, orang sampai ngantri-ngantri. Kapasitas 32.000 yang datang daftar katanya 40.000 gitu. Padahal seluruh inti sarinya sampai saya jadi lajin dengerin semua YouTube-nya. Maafkan saya. Gak ada satupun yang mengganggu atau melemahkan iman Kristen. Sebaliknya dengan mudah kita akan melumpuhkannya. Tapi muncul masalah yang serius. Karena semua dialog yang diekspos adalah dialog orang yang tidak mengerti apa yang ditanyakannya. Bahkan beberapa pertanyaan saya sudah melihat salah, bukan jawaban saja. Sehingga terlalu gampang untuk mematahkannya. Nah, saudara yang kekasih, mari kita memikirkan bagaimana hidup kita untuk bernilai di dalam hidup ini. Kita harus menjawab tantangan zaman ini. Ya, bagaimana sebetulnya seluruh pergumulan persoalan kehidupan itu dipahami oleh tiap orang percaya. Orang Kristen bukan zamannya lagi. Kebaktian asal senang lalu kita terjebak dalam emosi belaka. Tetapi tidak menalar iman itu dengan sungguh. Saya suka ketika firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kamu tidak akan pernah memahami satu pengetahuan yang utuh jikalau engkau tidak takut pada Tuhan. Karena dia adalah sumber pengetahuan yang sejati itu. Ya, sehingga logika Kristen kita harus dibangun di atas dasar iman yang teguh. Nah, iman mensuplai informasi-informasi unggulan sehingga logika kita bisa merumuskan dan menjawab seluruh apa yang ada di dalam hari-hari kehidupan ini. Nah, ini saya harap bisa menjadi berkat semuanya, saudara baca, saudara bagi kepada setiap orang sebanyak-banyaknya supaya semua orang belajar dan mengerti. Saya coba distribut kepada banyak rekan-rekan pendeta ya, paling tidak supaya semua pendeta di berbagai tempat tahu apa yang sedang terjadi dan tidak terlalu kesulitan untuk menjawab dan tidak terjebak pada bahasa-bahasa teologia karena pertanyaan atau pernyataan dari Zakir Naik hanyalah sebuah retorika yang sangat sederhana. Terlalu kecil. Ya, sayang orang menjawabnya datang dari tempat yang salah. Nah, ini yang saya pikir penting untuk kita memahami dengan baik-baik. Baik, saudaraku, hari ini kita akan memikirkan bagian ini dan bagaimana kita bisa bertumbuh, bertambah di dalam apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan. Oke, saudara, relativisme. Kita akan membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal 12 ayat 32. Ulangan pasal 12 ayat 32 ada tiga bagian yang akan kita baca. Supaya saya dapat saudara sedikit saya beri gambaran lalu kita mulai membuka satu demi satu apa sebetulnya yang dimaksud dengan relativisme itu. Ulangan 12 ayat 32. Kemudian Matius pasal 5 ayat 37. Kemudian Wahyu pasal 22. Jadi perhatikan ya, PL langsung ke PB lalu di tengah-tengahnya. Ini tempat daripada ayat-ayat yang kita baca. Saya mau menunjukkan dalam bentang garis dari PL sampai ke PB. Semua itu punya sikap dan kata-kata yang sama. Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Saudara, relativisme adalah satu paham bahwa segala sesuatu di dalam hidup ini bersifat relatif. Relatif itu artinya tidak mutlak. Bisa iya, bisa tidak. Dan akhirnya nanti pemahaman ini benar atau salah sangat tergantung kepada yang menafsirkannya. Relatif. Ini bisa membawa kita pada kebahayaan yang sangat mengerikan. Sekalipun bisa menyenangkan karena semua orang bisa jadi Tuhan pada dirinya. Ya, karena semua orang bisa jadi kebenaran pada dirinya. Nah, ada bahaya yang seringkali orang tidak lihat di ujung sana. Ada konsekuensi-konsekuensi yang menakutkan sekali. Ya, kalau ini menjadi satu bagian yang ditumbuh kembangkan. Oleh karena itulah, di dalam relativisme tidak ada kemutlakan yang bersifat final. Sementara Alkitab itu adalah kemutlakan yang bersifat final. Kebenaran yang tidak bisa diutak-atik. Nah, oleh karena itu relativisme yang semakin luar biasa karena disukai zaman yang gamang ini, di mana orang tidak suka lagi untuk tunduk kepada kemutlakan, maka relativisme makin menggila. Nah, itu kemudian melahirkan liberalisme LGBT dan seterusnya. Ayo, LGBT itu dosa apa tidak? Halo? Menurut kalian? Ya, terserah kamu. Kami sih enggak. Nah, itulah relativisme. Maka terbukalah ruang-ruang yang sangat mengerikan dalam berbagai kota-kota yang menakutkan. Karena itu apa yang kita baca tadi mengajarkan kepada kita satu kata menarik. Jangan menambah, jangan mengurangi. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Maka pas final mutlak. Nah, itulah Alkitab. Sehingga kita suka atau tidak harus tunduk pada kebenaran Alkitab. Lepas dari kau mau atau tidak, itu tidak jadi penting. Ya. Nah, ini yang harus hati-hati kita perhatikan. Karena itu, sifat firman Allah yang final mutlak tidak terkoreksi oleh zaman, ini harus kita mengerti sungguh-sungguh. Bagaimana kita memahami ini? Bagaimana kita memperhatikan ini? Supaya ini menjadi bagian yang membawa kita kepada satu pemahaman yang penuh. Tetapi, saudara akan dengan mudah digoyang kalau tidak mengerti seluruh struktur Alkitab. Ini penting sekali. Orang membangun satu bangunan, gila ya, kok bisa tinggi sekali ya? Kok bisa kuat sekali ya? Arsitekturnya itu, arsiteknya boleh gambar sebagus-bagusnya. Tetapi yang sipil kemudian mencatat sebaik-baiknya. Kalau tinggi segini, ruangnya segini, berapa konstruksi, jenis bahas apa, besi berapa yang harus dipakai. Ya. Lalu bagaimana kita membuat pondasinya? Mau pondasi model apa supaya ini jadi bagus? Maka kemudian dapatlah kita menikmati jalan-jalan yang luar biasa. Ya, kemudian kita bisa melihat building yang begitu hebatnya. Manusia terus belajar dari kesalahannya. Burj Arabi yang ada di Dubai, itu gedung tertinggi dunia kemarin kebakaran. Sesudah kebakaran, wah itu menjadi pelajaran yang mengerikan itu. Saking tingginya itu, waduh, itu jiwa manusia itu udah kayak rapuh banget gitu. Lalu studi lagi, karena ini yang pertama tertinggi. Bagaimana lagi untuk safety-nya? Dipelajari lagi. Yang bikin saya jadi sedih adalah seluruh konsep di kolong langit ini dipelajari ulang untuk mencari, mendapatkan yang perfect. Tapi sayang, soal Alkitab orang seringkali malas belajar. Untuk mencari tahu. Mungkin hari ini kamu bisa jawab salah. Kenapa jawab gini ya? Kenapa dia bilang gini? Lalu saya gak bisa jelasin. Cari lagi. Dan kau akan menemukan. Ternyata bukan Alkitab yang salah, kitanya yang bodoh. Maka kita akan mulai belajar membenahi diri. Alkitab itu mutlak. Tidak peduli Anda suka atau tidak. Nanti saya akan tunjukkan berapa luar biasanya kemutlakan. Dan jikalau kemutlakan tidak ada di dalam Alkitab, betapa berbahayanya kita. Oleh karena itu, kebenaran di dalam Alkitab tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ini menarik. Tidak boleh mencuri. Tolong jangan kurangi, jangan tambahi. Caranya gimana, Pak? Tidak boleh mencuri, kecuali kepepet. Nah, itu sudah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Bagaimana kok kamu bilang bisa mencuri dari supaya gak kepepet? Nah, kemudian diberikanlah sebuah analogi, diberikanlah satu kisah. Ada satu orang anak, mamanya sakit keras. Nah, anak ini kemudian tidak tahu harus bikin apa, mereka hanya tinggal berdua. Mamanya ada pada kelaparan yang luar biasa karena sudah tidak makan beberapa hari dan menuju titik kematian. Uang tidak ada. Satu-satunya cara anak itu memberi makan orang tuanya. Hanya dia pergi ke warung, dia melihat kiri kanan, dia curi. Lalu dia lari pulang untuk beri makan orang tuanya. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan anak itu salah atau tidak? Dia tidak mengambil untuk dia makan supaya kenyang. Dia mengambil supaya mamanya tidak mati. Salah atau tidak? Halo? Salah. Jadi kalau kalian begitu, kalian menghadapi situasi itu, kalian tidak akan melakukan hal itu. Biarkan mamamu. Oh, gila juga kau ya. Jadi kita diperhadapkan situasi yang sulit. Lo terlalu gampang bilang, gak apa-apa ya. Kamu ngerti gak yang kamu pahami? Nah, analogi itu seringkali dibawa di dramatisir yang belum tentu sih benar ada begitu peristiwanya. Bisa jadi juga bisa begitu. Tetapi di sini kita harus mengerti. Nanti saya akan kasih tunjuk bagaimana nilai-nilai ini harus kita pahami ketika kita membedah relativisme itu. Jadi tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi untuk ini, tidak boleh mencuri kecuali, tidak begini-begini kecuali, dan kecuali. Tidak boleh begini, asal begini boleh. Jadi satu dipotong untuk dibuang, satu ditambah. Semacam syarat, sehingga syarat yang dilakukan membenarkan pelanggaran. Nah, itu relativisme. Siapa orang yang gak suka, saudara? Kita bisa nabrak-nabrak firman Tuhan dengan enteng dan dengan tenangnya. Dengan tetap Kristen. Inilah yang mengerikan. Yang ketiga, dia tidak termakan oleh zaman. Itu sifat kebenaran firman Allah. Langit dan bumi boleh rubuh, tapi firman Allah tetap tinggal selama-lamanya. Semua orang yang belajar Alkitab akan sadar betul. Kenapa dunia terjadi hari ini? Mau kemana nanti? Cukup you belajar Bible sungguh-sungguh, lalu mencari ilmu pengetahuan umum, dan kamu tahu dunia akan hancur. Saya kasih contoh, beberapa kali saya sudah sering mengatakan ini. Alkitab kalau kita baca wahyu nanti rubuh sepertiga, hancur. Lu babak belur, hancur semua bumi ini. Gimana peristiwanya? Enggak usah pusing. Kalau kita mau belajar saja, kita sedang menghadapi kesulitan luar biasa. Masa depan anak-anak kita lebih bagus dari kita? No! Semakin berat. Karena jumlah orang bekerja bertambah, tapi lapangan pekerjaan berkurang karena direbut sebagian oleh komputer. Komputer semakin canggih, anak-anak semakin tak perlu lagi. Cucu kita makin sulit lagi, makin ke bawah, makin sulit, makin sulit, makin sulit. Celakanya nanti yang pengangguran adalah S1, S2, S3. Kamu bisa membayangkan, kalau ada pencuri S3, jago banget gak tau? Bukan lagi dia gak lulus, cuma lulusan SD, SMP, itu sekarang yes. Tapi nanti tidak lagi begitu. You mulai bisa bayangkan kalau teroris, kejahatan-kejahatan ini adalah mereka orang yang brilliant di kampusnya. Ngeri ya? Sekarang saja sudah mulai mengarah. Ini belum, ini saya masih bicara ideologi. Yang satu saya masih bicara kebutuhan diri gitu. Oh, ini lapisannya betul. Satu kebutuhan diri, nanti kemudian menjadi satu ideologi, lalu kembang menjadi satu agama, religi. Wah, ini bisa lepot. Yang jago-jago itu ngerusak. Daya rusaknya hebat sekali. Karena itulah kita perlu membenahi generasi kita sejak dini supaya mereka kuat menghadapi zaman itu. Global warming adalah satu isu yang tidak bisa tidak menjadi kebenaran yang tidak terbantah. Ya, walaupun Amerika dulu motornya, sejak Donald Trump, Amerika jadi buntutnya. Karena semua dirubah itu isu omong kosong katanya. Loh, itu kan terlalu sederhana untuk ngerti. Sekarang efek rumah kaca siapa yang mau cegah? Jumlah orang tambah banyak. Bumi segitu-segitu saja. You mau tinggal di mana? Tidak akan pernah tidak. Maka suka atau tidak, reklamasi jadi pilihan. Pantai kita reklamasi. Tambah luas darat, tambah luas darat. Tapi kita bangun ini, bangun itu perlu kayu. Perlu area. Hutan juga kita babat, lalu kita kurangi. Sekarang Jakarta sedang sadar-sadarnya. Jerman itu kalau saudara pergi dan memperhatikan seluruh geografisnya, yang namanya hutan di Jerman itu is the best. Hutan kota, hutan kota, hutan kota. Tiap satu bagian, kalau istilah kita itu kecamatan, ada hutan kotanya. Jakarta sedang membangun beberapa hutan kota. Tapi keteteran dengan ketinggalan. Tapi one day, ketika jumlah penduduk bertambah, ini nasibnya hutan kota ini gimana ini? Nah, sederhana. Maka negara seperti Jerman yang menjaga tingkat kelahiran pun pusing. Karena banyak orang Turki atau dari tempat lain. Kemudian mereka ini bisa menikah 2, 3, 4 kali. Punya anak 10 mau apa? Itu realita, saudara. Anda tidak bisa cegah. Oleh karena itu dunia ini akan makin kecemplung. Maka akibatnya lahan makin mengecil, laut mengecil, sirkulasi alam yang alamiah itu akan terganggu. Sehingga hujan gak bisa diprediksi dan akibatnya bisa parah. Panas pun begitu dan memanggang kita. Kita ngebor sana, ngebor sini, tambang luar biasa. Di bawah itu emang kamu pikir perut bumi tidak berpengaruh. Kita gak tahu mana titik lempengan lalu titik ini nyambung. Tetep kayak kaca saja, pecah di sini, kertek, tup sampai ujung sana deh. Peristiwanya sebelah sini. Dunia kita ini rapuh sudah. Alkitab yang menceritakan, yes. Sains cuma menjelaskan gimana cara hancurnya. Tapi Alkitab sudah bilang, bumi ini akan hancur. Bulan jadi darah. Matahari akan gugur. Itu gambaran-gambaran yang sangat luar biasa sekali. Sangat futuristik. Sains hanya menjelaskan. Ginilah. Padahal beberapa waktu yang lampau, sains tidak percaya dunia akan hancur dan meledak. Sains percaya dunia akan bagus. Tidak perlu 100 tahun. Sekarang mereka koreksi sendiri. Kita salah. Dunia ini menuju titik hancurnya, bukan titik bagusnya. Maka sebetulnya ketika kita memahami ini, mengambil sains lalu kita meneropongnya dengan kebenaran firman, relativisme tidak akan bergerak. Tapi lagi-lagi, karena isu mereka yang pegang soal alam ini, kita enggak ada di sini. Maka relatif saja, Alkitab dipinggirkan tidak punya lagi wibawa. Padahal Alkitab itulah seharusnya wibawa. Nah karena itu saudara, tidak termakan oleh zaman, ini harusnya menjadi semangat kita. Sifat firman Allah itu kemutlakannya adalah jalan ke surga. Bukan bagaimana kita hidup di sini, tapi nanti dibalik kehidupan ini. Ada surga enggak? Relatif. Lu hidup baik-baik, itu yang kamu yakini ya nyampe surga. Oh, kalau kamu enggak yakin, kamu anggap ada neraka, ya kamu sampai neraka. Relatif. Atau nanti ditanya, emang kamu pernah mati? Emang kamu pernah pergi ke sana? Tetapi Kristus, yes. Maka saya suka Alkitab. Dia yang naik itu, juga dia yang turun dari surga itu. Kalau ngeliat Kristus itu ya, you gak bisa ngomong. Gak ada satu nabi rasul pun pernah mati dan bangkit. Tidak ada satu nabi pun dari surga turun ke bumi. Dari bumi, harap-harap cemas mereka sampai surga. Tetapi Kristus dari surga turun ke bumi dan kembali. Untuk membawa dan menghubungkan surga dan neraka. Dia yang mengkoneksitasnya. Dia kabelnya. Dia jalannya. Beritahu aku ayat itu ada di mana di kolong langit ini. Beritahu aku kitab suci mana menceritakan. Ada orang yang menghubungkan surga dan bumi. Tapi memang banyak orang berbicara bumi. Itu loh surga. Namanya nabi dan para rasul. Tapi mereka sendiri belum pernah nyampe. Itu sebab para rasul tidak pernah menepuk dadanya dan berkata, Kristus. Itu sebab para nabi di PL mengharapkan Raja Shalom itu, Kristus. Jadi kalau kita melihat Alkitab pun begitu strong, begitu luar biasa. Sehingga dia terus bergerak, menghubungkan yang tidak terhubungkan. Sehingga kita seperti anak yang hilang, yang mau kembali ke rumah Bapa. Produk surga yang sudah parah rusak luar biasa, kelempar ke neraka, dibawa balik ke surga. Itu gambaran hidup ini. Indah sekali. Jadi kita penting untuk hati-hati. Bagaimana kemutlakan daripada firman Allah. Itu harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Sekarang sifat dari relativisme. Ya. Bagaimana untuk kita mengalahkannya? Nah kita harus mengenalinya. Orang-orang relativisme akan bilang begini. Siapa yang tulis Alkitab saudara? Pertanyaan saya gini dah. Alkitab bisa salah apa enggak? Bisa. Bagus. Pertanyaannya berikut. Kenapa bisa salah? Karena manusia yang... Kenapa Anda percaya? Karena manusia yang membaca. Gitu ya. Sebetulnya ini menjadi rawan. Jangan-jangan aku khotbah ini salah loh. Jangan-jangan yang kau pikirkan itu salah. Bagaimana kau berharap sesuatu yang pasti? Nah, itu relativisme sebetulnya. Yang menulis manusia, manusia bisa salah, maka produk tulisannya bisa salah. Yes, manusia bisa salah. Itu sebab saya suka Alkitab ketika Paulus bilang, hei kalian orang-orang Galatia, dengar apa yang kukatakan. Ini bukan pikiranku, tapi Kristus. Lalu Petrus berkata, hei kalian umat dunia. Tidak ada apapun nubuat-nubuat atau isi Alkitab itu yang dihasilkan oleh hasil pikiran manusia. Istilah nubuat bukan bilang gini ya, besok dolar mau naik, itu lu yang buat. Kalau nubuat di dalam Alkitab, apa yang diperkatakan yang menuntun membimbing hidup manusia, itu nubuat. Maka nubuat palsu itu sudah banjir itu. Waktu orang Israel Yehuda dibuang ke Babel, nabi-nabinya bernubuat palsu. Akan ada terobosan, kita akan kembali. Nabi dia bilang 70 tahun dibuang. Dia bilang terobosan 10 tahun, 15 tahun kita ada balik. Nah, sampai sekarang itu orang selalu perlu terobosan. Karena terlatih menerobos lampu merah. Iwang Kristen kenteng saya bilang. Kenapa hidupmu kalau ada di tempatmu? Kenapa kalau kau bermasalah dalam hidupmu? Ya. Harus jalani. Kita harus tertib menjalani hidup ini. Tapi lakukan ketika itu ada dan engkau tidak bisa hindari. Jadi kalau kita ngelihat di dalam bagian seperti ini, kita belajar nih. Manusia bisa salah? Bisa. Jadi siapa yang tulis Alkitab? Manusia. Jadi Alkitab bisa salah? Kita bilang bisa. Nah itu relativisme. Betul yang nulis manusia, tapi bukan idenya dia. Maka apa yang dikatakannya, dinubuatkan, diiluminasikan, diinspirasikan oleh Alkitab. Itu sebab bagaimana mungkin seorang Yesaya bisa ngomong, perempuan muda, Alma, perempuan muda belum melahirkan, belum menikah, akan melahirkan seorang anak. Ini antara orang bilang, ini lagi ngomong siapa dia ini? Ada yang menganggap itu anak nabi atau anak raja sebagai simbol. Itu konteks saat itu. Tapi kemudian to future baru orang ngerti. Oh, ini dia. Si Matius langsung bilang, the virgin, anak darah itu. Bagaimana mungkin? Satu kali dan peristiwa satu-satunya. Perawan mengandung, ya peristiwa itu. Celakanya, saudara. Dalam tanda petik ini celaka ya. Agama paling besar di kolong langit ini, baik Kristen maupun Islam, di dalam ensiklopedia Islam, ya, Maryam mengandung Isa dalam keperawanan. Dijagai oleh malaikat Gabriel. Jibril bahasanya. Itu Anda boleh lihat ensiklopedia itu. Itu terbuka, semua orang bisa baca. Kalian pernah baca? Boro-boro baca, Pak, lihat aja gak pernah. Kalau kita selusuri, mau apa lagi? Maka kalau ada ribut agama, gak usah lah terlalu apa namanya nafsu. Mari kita bawa bercanda dengan cara yang menggoyang-goyang pikiran orang. Nah, kalau ada agama keyakinannya sudah begitu, sampai gigi kita putus pun dia gak akan dengar lagi. Ya. Nah jadi kita bisa melihat keunggulan yang luar biasa tadi. Jadi Alkitab itu mutlak. Yesus mati hamba yang menderita. Digambarkan. Yesaya itu kurang lebih 750 tahun sebelum Kristus. Bisa tepat ya. Lahirnya, menderitanya. Tidak satu orang pun pengen melihat dia. Buruk rupanya. Itu dia di atas kayu salib. Tidak semarak wajahnya. Bagaimana Musa secara simbolik berkata, aku memimpin kalian lepas dari perbudakan Mesir. Tapi akan datang dari tengah-tengah bangsa ini pemimpin yang lebih besar lagi. Baru kita tahu, yes. Memimpin lepas dari mana? Bukan dari Mesir. Perbudakan Mesir, tapi perbudakan dosa Kristus Yesus itu. Jadi kalau kita baca ya, terkaget-kaget. Ya. Wih, pas benar ya. Wih, luar biasa benar ya. Nah jadi itulah Alkitab itu. Sehingga kita menghantam relativisme. Tapi cara masuknya relativisme sangat logis loh. Ini memang sangat menggelitik kepada pikiran kita. Yang kedua, kebenaran itu relatif dikatakan. Tergantung pada sikon. Sama seperti tadi, ditambah dikurangi. Tidak boleh mencuri, koma kecuali kepepet. Nah sekarang saya mau nanya. Kalau Alkitab mengatakan apa? Kerelativisme mengatakan kebenaran itu relatif tergantung situasi dan kondisinya. Alkitab bilang tidak boleh bohong. Tapi kalau untuk nolong orang boleh enggak? Halo? Udah mulai agak berpikir ya? Kenapa kita agak berpikir? Karena memang kita sering bohong untuk kebaikan. Kita kan pelaku-pelaku baik semua. Maka kalau kita memikirkan bagian ini, coba perhatiin baik-baik. Bohong tidak boleh, clear. Tapi ada satu orang bernama Rahab. Ingat Rahab? Pelacur di Yeriko. Akhirnya dia masuk dalam kelompok yang diselamatkan. Kenapa? Dengan berbohong. Jadi boleh bohong apa enggak? Halo? Ada kasusnya. Boleh? Kalian yakin pasti saya bilang gak boleh. Tapi kalian bingung kalau mau bilang boleh. Atau gak boleh itu mau bagaimana kurang lebih gitu. Oh iya Rahab aja begitu. Nah itu pernah dipakai satu orang. Dia fakulti. Saya juga fakulti. Oh saya lihat. Waduh itu rawan itu bahaya setengah mati. Jadi dia bilang bohong untuk kebaikan boleh. Contohnya Rahab. Please bacalah baik-baik Alkitab. tidak satu kali pun dikatakan karena berbohong Rahab diselamatkan. Rahab diselamatkan karena percaya kepada Allah Israel. Tapi cara mewujudkan percayanya dengan produk otak lamanya itu loh, dengan berbohong. Understanding? Ini loh caranya. Itu caranya, produknya Yeriko itu. Cara yang salah, tapi dia ketemu Allah yang benar. Semua kita seringkali ketemu Allah juga ngawur-ngawur ya. Aku mau percaya Tuhan, sakitku disembuhkan. Wah, itu memang Allah luar biasa. Lah kalau sakitmu tidak sembuh, terus dia enggak luar biasa. Tapi celakanya karena itu pengalaman barumu, kau mutlakkan. Kalau kamu tidak sembuh, itu berarti kamu kurang iman doanya. Nah, cilaka kita. Padahal berbagai kemungkinan itu ada. Kebenaran itu dia bisa kau kurung seenaknya. Maka waktu relativisme itu masuk, mereka juga memakai ayat Alkitab. Ini loh, ini loh. You mau baca apa enggak? Sikon, saya kasih tahu lagi kasus di Jerman. Ini kasus yang real story. Pada waktu orang-orang Yahudi dikejar, kalau mereka ditangkap diapain? Masuk kem gas, dibunuh. Semua orang sudah tahu. Itu peristiwa Holocaust yang mengerikan. Maka mereka lari. Lari ke rumah orang Jerman yang Kristen. Maka si komunis Hitler ini perintahkan, cari! Ayo kita orang Kristen nih. Ya. You akan bilang, tadi ada orang Yahudi lari kemari. Kamu bilang yes or no? Halo? Kalau bilang no, kita bohong. Padahal memang kita simpen. Kita bilang yes, dia ditangkap, pasti apa? Mati. Siapa yang nonton Slender List? Hah? Ah, kalian nontonnya Romeo and Juliet aja sih. Cuman berapa? Itu penting itu di film-film history begitu tuh penting. Ya. Nanti saya cerita sedikit. Apa kemarin? Yang kita tonton itu apa kemarin? Ah, Silence ya. Ini jangan bilang keren, itu relativisme itu. Justru itu gawat itu. Hati-hati non, itu bahayanya setengah mati dengan kekristenan ini. Ya, itu bahaya sekali. Ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat di dalam bagian itu, bagaimana kemudian ditanyakan? Bagaimana? Kalau kasih tahu, mati. Kalau bohong, katanya salah. Hati-hati dengar kalimatku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka saya akan bilang, berbohonglah. Kan dosa, Pak? Yes. Tapi dosa dengan impact sosial. Kamu bohong, responsibility ada pada kamu. Tapi kalau kamu serahkan dia, dia dibunuh. Impact sosialnya lebih berat. Oh, kalau kita ada dosa kecil, dosa besar, Pak? Enggak, semua juga dosa. Jadi kenapa kita pilih yang ini, Pak? Kita akan berdoa, Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Inilah pilihanku. Aku berdosa di hadapanmu. Ampuni aku. Jadi kita diampuni, Pak. Enggak juga, urusan Tuhan itu. Bukan urusanmu itu. Jangan pula kau pikir, oh kalau gitu aku nanti bikin dah. Terus minta ampun. Bukan. Itu konsep agamamu. Karena di dalam hidup kita yang strukturnya sudah rusak, korup, dari atas sampai ke bawah sudah terstruktur, tidak benar, kita dihadapkan pada berbagai kesulitan. Sehingga kita mesti menghitung dengan baik-baik. Itu sebab tidak mudah menjadi orang Kristen. Kita harus perlu hati-hati. Saya bersyukur kepada Tuhan saya diberi kesukaan untuk memahami hal-hal yang jelimet gitu ya. Lalu coba mencari jalan yang sangat simpel gimana nih. Dan saya bersyukur dia memberi saya pengertian. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Hidup kita seringkali diperhadapkan kepada dua pilihan salah. Baru kita bisa belajar apa, Pak? Taulah kita. Cuman satu sang benar, Kristus. Kalau itu menyangkut diriku, aku akan jujur bahwa aku mati itu urusanku. Tapi ketika itu menyangkut orang lain, aku juga tidak mau bilang, ada, supaya bohong itu dosa. Tapi kau bilang ada supaya kau tidak mati. Itu pun jahat, bukan? Oh, pilihannya berat setengah mati. Pak, saya tidak pernah ngalamin itu, Pak. Karena kau belum kuat imannya, ya? Nah, jadi kita sikon itu harus hati-hati sekali. Nah, Silence tadi itu. Ini film sangat humanis. Pendekatannya sangat psikologis. Sehingga digambarkan ada orang yang diutus, lalu dia mau misi ke Jepang, tapi dilihat orang pada penggal matiannya, imannya berubah. Saya hanya mengatakan satu hal. Dia gak tahu siapa Yesus Tuhannya. Itu memalukan. Masa orang umat yang baru jadi ini rela mati, tidak mau menginjak salib, dia injak. Ya gobloknya setengah mati. Nah, humanisme membuat ini realistis. Ini pergumulan loh. Jadi kita sah-sah saja. Harus dipahami loh. Susah kondisinya. Tapi logikanya sudah tidak masuk akal. Dalam konteks. Pengikutnya aja saat. Masa padernya gak taat. Kalau kau belajar sama The Godfather. Mafia itu. Gak ada berubah. Ditembaknya yang lain. Kau mau tembak aku tembak. Gak akan dikhianatinya. Anak buahnya. Makanya kalau dalam mafia itu anak buah buka suara sama dengan mati. Mengkhianati geng sama dengan mati. Kawan ini mengkhianati Tuhan Yesus supaya tetap hidup. Kan ngeri kali. Mendinglah kita ikut mafia. Jelas imannya kan. Bisa ngerti ya. Tetapi Hollywood ini memang hebat mengolah segala sesuatu. Sehingga rasanya manusiawi sekali kan. Wah dia bergumul. Wah dia sulit. Ini bukan soal dia. Tapi soal orang lain. No. Seharusnya dia berkata, kalau kalian harus mati tetap setia. Kalau dia tetap ngomong gitu, akhirnya dia yang dibaca sama Jepang itu. Saudara-saudara, ini menjadi satu cerita yang memang Hollywood itu memang lihai. Jadi kalian harus hati-hati nonton. Message yang selalu disampaikan Hollywood itu bahaya. Dia mau menggerogoti sedikit demi sedikit. You tahu dulu film 2012. Waktu 2012 itu kan ya, mau kiamat. Itu saya prediksi. Ketika di apa namanya website rame urusannya, suku Maya ngomong gini, suku Maya ngomong. Lalu saya baca pas lagi di Kompas saya, di Kompas kalau saya enggak salah, satu suku Maya di Argentina diwawancara. Dia bilang kami enggak punya konsep yang namanya kiamat seperti itu. No. Indian Inca yang ada di Amerika percaya, kalau kamu lihat Red Buffalo, itu adalah zaman baru, era baru. Tapi bukan kiamat yang kami pahami. Kebangunan. Oke. Datang orang Kristen. Udah ngeliat lembu merah dia di Israel. Katanya Tuhan mau datang. Maka Indian di Amerika sana ketawa. Eh, kupikir aku aja yang begitu. Ternyata Kristen juga. Fotonya dibawa-bawa pula lagi. Padahal lembu itu masih anak. Karena 3 bulan kemudian. Apa namanya guide yang di Israel kan saya tanya. Aku yang bawa Pak. Terus gimana? Ah sebetulnya itulah Pak. Aku jadi gak enak. Jadi geger semuanya. Terus? Karena berapa bulan kemudian Pak, mulai kelihatan garis-garis. Sudah gak merah lagi dia total Pak. Sama aja kayak tikus anaknya kalau lihat merah kan. Ih tikus merah, hati-hati loh kalau ngomong. Tunggu bulunya tumbuh, lu baru tahu. Apalagi bulu kena air panas, lu baru ngerti lagi dah. Apalagi dia ke salon. Wah rubah semua sudah. Hati-hati kalau ngomong. Apa yang kau ngomongkan? Jangan situasional, lalu kau mutlakkan. Begitu mau ketahuan, kau tutup-tutupi semua. Ah, ini penyakitnya orang. Lebih bagus pikir dulu, baik-baik. Ya. Saya suka orang Jerman berpikir. Walaupun saya kadang gak sabar. Pada waktu saya pergi pelayanan ke Jerman. Saya cari dispenser di rumah. Apa namanya, tempat saya nginep. Gak ada. Di rumah aku aja ada dispenser. Orang ini udah di Jerman gak punya. Pergi lagi pas jalan ke kantor, lihat lagi di bank pun gak ada. Lalu kutanya, ah ketinggalan kali lah kalian. Anak-anak bilang cerita ketawa, Pak, di Jerman ini dia tunggu dulu pas 10-20 tahun orang pakai. Mati apa enggak? Baru dia pakai, Pak. Dia gak yakin itu beres. Saya nonton, nontonnya di, kita bawa VCD dong, biar kalian nonton. Gak ada CD playernya. Yang ada DVD Betamax itu ingat gak? Yang gede itu, lubuk pak. Gimana ini? Saya bilang kalian maju. Akhirnya kami pergi. Udah Pak kita nonton CD player. Belilah CD. CD-nya itu pasti buatan Cina. Pada waktu itu. Tahun 2000-an. Why? Karena mereka akan menguji teknologi begitu panjang. Jerman itu begitu apa ya? Dingin. Tenang. Lihat semuanya. Perhatikan. Orang Indonesia yang paling ajaib di dunia. Karena tidak jelas. Tergantung siapa yang dekat sama dia. Dekat Jerman dia kalem. Dekat Amerika dia teriak-teriak. Dekat orang Afrika dia lompat-lompat. Segala macam lah sudah. Kita ini paling parah memang. Kadang gak punya warna. Relatif. Terlalu gampang dipengaruhi. Nah jadi kembali lagi saudaraku. Bagaimana situasional. Namanya itu etika situasi. Itu Robert Fletcher yang kembangkan. Nah itu yang ada di film Silence. Ya, jadi situation ethic. Sebetulnya itu bukan ide baru. Itu pergumulan sudah sejak dulu kala. Ya. Nah jadi bagaimana mereka mengangkat Alkitab tapi mengelolanya secara film ya keren. Hollywood, mana ada Hollywood filmnya jelek ya. Bollywood aja udah hebat sekarang. Tinggal nunggu Indowood ya. Indonesia Wood. Iyalah, saya kagum juga main dia itu. Bollywood. Saya bilang kapan nih? Indowood. Yang ada Indofood. Baru Indofood lah, kita tunggu Indowood ya. Nah, jadi saudara, bagaimana di dalam hal seperti ini? You tahu relativisme. Sekarang ada satu orang sakit, udah tua. Sakitnya ini anggap saja kita bilang apa namanya menular terus ngerogotin. Seperti orang kanker lah. Terus-terus menyebar. Tapi enggak mati-mati. Lalu dokter sudah hands up. Ini diterusin enggak berobat, dia nangis-nangis, dia teriak-teriak. Diterusin berobat penderitaannya tambah panjang. Lalu dokter bilang, "Ya sudah, mercy killing." Ya, ada. Aduh, saya kok tiba-tiba dokter. Mercy killing. Ya. Akhirnya dia sempat dituntut dan akhirnya dinyatakan salah karena membunuh. Tapi banyak orang sudah gak kuat. Ini kalau keluarga kita ditawarin dokter suntik mati. You suntik gak? Enggak suntik. Jual rumah, jual semuanya. Begitu mati anaknya miskin kere. You gak rawat dia teriak-teriak karena sakitnya. Gimana? Halo? Kami berdoa Pak. Oh, kau udah doa? Tuhan ambil ibuku. Enggak diambil-ambil juga. Sembuhkan. Enggak sembuh-sembuh juga. Gimana? Ibu mau enggak mercy killing? Pernah kejadian di Bogor terakhir ya? Oh, itu rame geger peristiwanya. Tapi ini real loh yang dihadapin orang. Problem aktual. Gimana itu? Maka Alkitab bilang, hidup bukan milikmu. Itu hak Tuhanmu. Lalu kita bilang, Tuhan, tapi kenapa sementerita ini? Kalau saja kau Kristen, kau akan dengar dia bicara. Sebelum kau, aku sudah. Tapi Tuhan, bagaimana solusi ini? Sejak kapan kau pernah mau memahami, aku tidak pernah memeliharamu? Apa karena kau lihat kematian di depan, aku tidak menyertaimu? Tak gampang, susah. Itu faith, itu iman. Tapi relativisme akan masuk karena kita punya dalih pembelaan. Itu loh. Maka relativisme itu gila-gila. Kemutlakan itu terpinggirkan. Karena orang tidak suka kebenaran yang bersifat mutlak. Dan ini harus menjadi tantangan kita. Bagaimana kita belajar membenahi diri kita. Ya, segala sesuatu dikatakan relatif. Dan manusia hanya menjadi penentu terhadap berbagai kemungkinan. Bunuh atau tidak? Namanya mercy killing. Saya ini kok kadang-kadang jadi keblinger-blinger ya. Jadi utana apa bahasa Yunaninya ya? Euthanasia, mercy killing itu ke bahasa Inggrisnya membunuh dengan cinta kasih. Celakanya lagi yang mama kita ini yang sakit ini mau pula lagi aku udah enggak kuat. Suntik aja lah. Bagaimana lah itu? Saya ingat betul mama saya sakit. Cuci darah. Terus sudah enggak bisa lagi dialisis karena masukin saluran. Mesti pasang di lehernya sini. Operasi. Oke dok, operasi. Dioperasi lah mama saya. Fail. Sebelah mau coba lagi. Satu kali lagi kita coba. Ma, coba sekali lagi. Enggak mau lagi aku capek. Ma, please. Kalau aku, saya di sekolah teologi soalnya ya. Rumah itu tinggal rumah terakhir, mobil udah ludes semua. Deposit udah enggak ada. Karena saya udah lepas bisnis, saya masuk sekolah. Ma, ikut aja. Udahlah, jangan kalian bikin susah. Ma, selagi aku punya ada di dalam hidupku, itu Tuhan taruh. Kalau hari ini habis, biar urusan itu habis. Kalau dia mau kasih, dia kasih. Itu. Capek aku, man. Tapi mama siap enggak? Kalau enggak di ini, enggak bisa. Nih. Tapi dia udah enggak ada niat, dan dokternya akhirnya juga enggak berani. Waduh, kalau udah gini, jangan. Kalau mental dia sudah begini, nanti kita operasi malah salah parah lagi semua. Saya tanya, terus kalau enggak gimana? Ya kalau sudah enggak operasi, ya enggak cuci darah dong. Campurlah itu darah bersih, darah kotor itu, keracunanlah semua badannya. Terus, seminggu. Paling lama. Tapi karena mama saya bilang enggak. Akhirnya saya panggil pergi ke gereja, minta pendeta pimpin perjamuan kudus. Itu hari Selasa. Selasa perjamuan kudus, Rabu lagi kami duduk ngobrol. Ma, gimana? Ah, senang kali aku. Udah datang kereta dari surga. Ah, itulah dia cerita. Udah mau dijemput aku. Saya ngerti merasa ini udah makin dekat. Cuman saya happy karena dia bicara kereta sorga. Karena ada anggota keluarga kami juga pas gitu. Aduh ngeri kali datang orangnya hitam sekali gitu kan. Walah Allah, hitam kan ngeri kita kan. Badannya besar kali katanya. Jadi ya biasanya orang ditekan oleh ketakutan. Saya senang sekali mama saya lemah tapi kemudian ngomong gitu. Hari Kamis dia bilang lagi pas saya datang lagi. Bingman, kumpulkanlah semua keluarga ya. Hari Minggu kumpullah kita. Kan ulang tahunku katanya. Padahal itu bulan apa? Ulang tahun dia masih 3 bulan lagi. Iya mah, aku bilang lah kan. Sudah iya. Hari Minggu benar loh semua kumpul. Karena dia meninggal Sabtu malam. Hah? Tapi tolong jangan bilang gini ya. Kalau gitu mamanya Pak Bigman nubuatnya benar dong. Lu jangan macam-macam loh. Jangan usah besar-besarkan itu. Itu komunikasiku dengan anugerah ilahi itu. Kadang-kadang kita tidak bisa duga-duga kok. Saya ingat betul waktu saya ke seberang di rumah sakit yang sama. Saya lagi pergi doain ada keluarga rupanya masuk rumah sakit. Saya doain mama saya di sini. Udah dalam kondisi koma. Udah lemah sekali gitu ya. Nah, saya doain di sana tiba-tiba saya ditelepon kurang lebih 15 menit. Yuk balik sini. Kenapa? Mama udah meninggal. Ya. Tetapi yang menarik saudara-saudara, saya gak lihat dia meninggal itu. Sama saya udah doain. Tuhan kalau bawa mama, bawalah. Ya, dia milikmu. Dia mencintaimu. Nah, terus saya pergi ke rumah sakit ke seberang itu. Waktu saya balik lagi udah gak ada lagi. Tapi susternya bilang, enak bener lu matinya pak. Apa maksudmu saya bilang? Masa orang mati enak? Dia bilang, selesai. Biasanya kalau orang kondisi gini kami nanganinya, tah pompa dulu lah apa dulu. Ini begitu sep di tap apa namanya, dikejut jantung itu apa udah gak bisa apa-apa lagi. Udah lewat aja. Tarikan napas terakhirnya itu pak. Saya perawat lama kata. Ya, tapi lagi-lagi saya bilang, enggak usah kalian gede-gedekan itu. Lalu kau memesan lagi, Tuhan kalau aku boleh mati, mati kayak mama si Bikman lah. Napas terakhir, sup, langsung selesai. Enak aja kau. Itu jatah makku, itu jangan kau ambil. Hidup itu indah, mati itu indah. Saya jujur saja rasa tanggung jawab, mercy killing. Enggak bakal saya mau. Maka saya berdoa Tuhan. Berbelas kasihan. Kalau mau bawa mama, bawalah. Saya berat juga ngeliat dia koma. Saya sudah bukan lagi saya. Karena kita udah titik nadir lah ya. Jual ini, udah habis semua soalnya. Terakhir rumah udah mau jual. Saya bilang, ah, kalau Tuhan udah mau tolong, Tuhan tolong. Akhirnya mama meninggal. Saya di kampus malah dipanggil lagi. Lagi-lagi kuliah. Bingman, yuk gak usah bayar uang sekolah. Kita udah pertimbangkan kondisi sulit gini-gini. Bu, boleh gak saya tetap bayar? Kalau sampai nanti saya tidak bisa bayar, saya akan ngomong. Karena bagaimanapun masih ada rumah yang bisa kujual. Aku percaya pemeliharaan Tuhanku. Itu bagianku dalam sekolah. Susah. Yang tidak bisa kudapat di bangku kuliah, dosen tidak bisa ngajarin itu. Tuhan ngajarin. Hari ini saya berkata, apa yang kau takutkan? Saya tidak pusing dengan sakitku. Besok mau mati-mati mau diapain. Tapi aku pusing dengan hidupku. Bagaimana aku mengisinya dengan bertanggung jawab. Maka akan kulawan seluruh pemikiran yang ada. Akan kusempatkan apa yang bisa kukerjakan. Saya tidak bisa terlalu banyak keluar. Maka di rumah saya ngetik terus. Wah ini Zakir naik ini. Ketik lagi. Ini saya lagi mau bikin studio mini di rumah. Untuk green screen. Karena saya akan syuting terus. Apa yang masih outstanding. Pergumulan-pergumulan itu. Saya akan syuting. Akan syuting. Ini yang menjadi penting. Kita bisa lihat ya. Jadi relativisme itu. Coba menggerogoti kemutlakan firman Allah. Dan tidak sedikit umat yang hanyut. Hanyut susah. Ingat. Kalau memang kau bilang Tuhan Maha Kuasa. Apa alasanmu? Untuk lari dari realita hidup ini. No. Kalaupun aku harus mati. Aku mau mati dalam imanku kepadanya. Jangan takut. Maka aku cuma bilang gini, kalau Tuhan kasih aku banyak, dia minta banyak, masa aku cengeng sih? Ya kalau mau nonton di bioskop bagus, bayarnya murah apa mahal? Ya mahal. Wah saya gak mau pak, mahal. Mahal sekali, mau yang murah. Gak apa-apa, ada misbar sih itu. Gerimis bubar. Nonton kau di situ. Nikmati, jalani, jangan takut. Ya, Tuhan akan tolong kita. Jadi relativisme itu jangan sampai menggodamu dan kau tergelincir. Akhirnya, jawaban atas relativisme ini adalah Kristus adalah kepastian kebenaran dalam kehidupan manusia. Dialah kemutlakan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan hidup, tidak sampai seorang pada Bapa tanpa melalui aku. Aku roti hidup, aku air hidup. Enak kau ngomong, dari mana aku tahu? Dia sudah mati dan hidup kembali. Semua yang dikatakannya, dibuktikannya. Josephus, Philo. Itu adalah orang-orang yang misalnya sastrawan, historian dari Roma. Josephus itu memang orang Yahudi, tapi banyak tinggal di sana dan dia mulai menulis. Ada catatan sekilas tentang kebangkitan yang menggegerkan. Tapi kita juga tidak perlu kesaksian luar ini. Alkitab lebih dari cukup. Kalau orang bilang, mana mungkin sih orang mati bangkit lagi? Mana bisa sih naik ke sorga? Kamu lagi ngomong Allah, bukan ngomong manusia. Nah, itu yang saya sebut di tulisan pertama itu ya. Orang Kristen, tuh manusia kok dijadikan Tuhan? Terkutuk! Sebetulnya itu saya sudah ditanya dulu. Saya jawab, betul. Terkutuklah siapa yang menuhankan manusia. Tetapi lebih terkutuk lagi. Siapa yang tidak percaya Tuhan bisa jadi manusia? Dan Yesus bukan manusia yang dituhankan. Dia Tuhan yang jadi manusia. Orang bilang, oh itu kan di konsili Nisea disebut Tuhan. Bodoh sekali kau belajari konsili itu, kutunjukkan kau panjang ke belakang. Gereja itu lagi bingung membaca seluruh data Alkitab. Akhirnya mereka rapat sana, rapat sini, kumpul. Ih betul loh Alkitab, Yesus itu Tuhan. Itu mereka cuma bikin satu kesimpulan. Bukan pendapat mereka itu. Nah ini belajar sejarah penting. Banyak orang Kristen kadang-kadang sepotong, gak ngerti semuanya. Hanya bilang, kan waktu itu gini, kamu gak ngerti ceritanya. Jadi mesti paham dulu kita. Sikon itu ya. Nah kedua, Kristus adalah kepastian keselamatan. Hidup dibalik kematian. Aku akan pergi ke rumah Bapakku, menyediakan apa? Tempat bagimu. Sebelum dia mati, 4 kali dia kasih tahu, aku mau mati, mau mati, mau mati, mau mati. 4 pemberitahuan. 4 kali murid, ya, ya, ya, ya. Hari terakhir pun sudah masih diomongkannya, kalian ini akan bubar. Sampai si Petrus bilang, guru, aku tidak akan bubar. Ingat itu? Aku akan berdiri itu kak untukmu. Ditangkap di Getsemani. Dikeluarkannya pedang, dipanggalnya telinga hamba imam itu. Ya. Putus. Liwat langsung, datang Yesus. Sarungkan pedang. Bukan dengan itu. Diambilnya kuping itu, ditempelkannya lagi. Pertanyaanku, mana lebih mudah mengerjakan pekerjaan Petrus atau Yesus? Halo? Mana lebih mudah mengerjakan pekerjaan Petrus apa Yesus? Petrus penggal, puntus. Yesus taruh, tempel. Kerjaan siapa? Petrus lah. Bukan itu. Artinya message yang gini. Petrus, Petrus. Lebih dari itu aku bisa nak. Tapi bukan itu jalan kasih sayang. Ditempelkan lagi telinga hamba itu. Berapa maha kuasanya dia? Yohanes menceritakan, mana yang namanya Yesus? Dia bilang, ini aku. Maka rubahlah yang mau menangkapnya itu kelempar ke belakang. Makanya kalau ada orang jatuh ke belakang, itu ditolak Tuhan itu. Dengar baik-baik itu. Jadi teologi jatuh belum ada di Alkitab. Si Petrus ngelihat Tuhan Yesus, tersungkurlah Petrus. Itu benar jatuhnya ke depan. Maka kalau gedebuk-gedebuk itu gimana Pak? Setan itu. Tidak satu pun di Alkitab orang dipenuhi Roh Kudus kelempar ke belakang. Jatuh ke depan tunduk, menyembah Allah yang hidup itu. Alkitab saya sukanya setengah mati karena ada detail-detail yang indah loh. Ya, jadi itu harus kita perhatikan. Itu sebab saya juga memutuskan diri saya menolak khotbah-khotbah yang terlalu banyak, khotbah sana sini. Mau rame mau berapa bukan itunya. Kecuali yang saya lihat urgensinya kalau saya khotbah di sini, impact-nya apa? Saya lebih senang PA. Yang ketemu itu-itu aja sebetulnya, kelompoknya enggak banyak. Tapi saya merasa saya menanamkan sesuatu yang jadi penting prinsip iman. Ini harus menjadi bagian yang kita kerjakan itu. Nah oleh karena itu, Kristus jawaban itu. Oh thanks God. Ya, yeah. Diberitahunya bahwa dia akan mati. Diberitahunya di hari ketiga lahir. Kalau ngomongnya sudah peristiwa, itu namanya catatan sejarah. Kalau ngomongnya sebelum peristiwa, itulah nubuat itu. Dia sudah menubuatkannya. Oh God. Dia sudah bilang, Petrus gimana kau mati? Kau dibawa dan tidak berdaya itu menceritakan bagaimana Petrus hanya dibunuh dengan kepala di bawah, kaki di atas. Murid-muridnya diceritakan. Saya kalau baca itu rasa malu ya. Karena saya sebetulnya sebagai hamba Tuhan, cukup enak saya punya rumah, saya punya mobil. Tuhan berkati saya dengan cara yang luar biasa. Sekalipun kalau saya mau kaya 3-4 kali lipat itu urusan kecil. Saya tidak ambil itu. Namun tidak berarti saya jadi miskin karena itu. Maka saya lihat tangan Tuhan pelihara saya. Yang saya rindu dari dia adalah ketenangan batinku. Tenangkan jiwaku ya Allahku. Uang di tanganku tidak ada. Ia bisa kirim dengan 1001 cara. Maka makin belajarlah aku. Tidak penting berapa banyak uangmu. Penting berapa dekat engkau dengan dia. Karena dia bisa memberi apa yang kau tidak punya. Tapi jangan lupa, ia juga bisa mengambil apa yang kau miliki. Hidupku milik dia. Kapan dia mau ambil urusan dia. Jangan takut. Dan akhirnya kau kejebak kepada relativisme itu. Jika bukan karena Kristus, ingat. Maka hidup bersifat relatif. Tanpa kepatian. Mati kemana? Nggak tahu. Belum ada pengalaman orang mati. Naik sorga dan seterusnya. Sorga mana? Nggak tahu. Om belum pernah ke sono. Maka semua agama rontok. Semua gugur. Maka kemutlakan hanya pada siapa? Kristus. Ingat ya. Dia bukan mati naik sorga loh. Dari sorga dia turun kembali ke sorga. Jangan salah paham. Oleh karena itulah. Mari kita bersikap beriman dengan sungguh. Dalami pengertian kebenaran itu. Tanamkan di hatimu. Tapi teguh dalam menjalani hari-harimu. Karena ingat ya, kalau kalian menghadapi persoalan permasalahan, ingat selalu kalimat saya. Jangan cengeng. Itu bagian daripada pembentukan. Saya tahu banyak di antara Bapak Ibu, bukan hidup tanpa persoalan, bukan? Selalu ada. Disitulah kita digoncang-goncang. Dan kita makin kokoh berdiri. Ini hidup. Kesulitan, kepahitan, kegetiran datang silih berganti. Aku bersyukur pada Tuhanku. Tahu arti apa namanya? Bingung. Tahu arti namanya, mau makan gak bisa makan. Saya kerja dulu pakai kredit card, mau makan apa saja gak pusing. Sudah lepas kerja, saya masuk sekolah teologi, mama saya sakit. Mau makan rumah makan Padang yang kelas bawah, 7.500 saya gak bisa bayar. Saya bengong, nangis loh saya. Karena biasanya saya gak mau masuk rumah makan Padang seperti ini. 2-3 kali di atas itulah istilahnya. Ini sampai bengong. Yang ini aja gak bisa masuk, gak ada uang. Saya pergi ke warteg. Pindah warteg lagi, saya mesti makan. Perut saya lapar. Saya nangis. Masa saya turun lagi makan nasi tempe. Yang tadinya sudah punya mobil, punya ini dan punya itu. Saya marah sama Tuhan. Tapi hari ini saya bersyukur pada dia. Bodohku memahami hal itu. Sehingga perlu waktu lama. Baru bisa mengerti. Tuhan itu baik. Tapi hari ini kalau saya ingat semua itu, saya tersenyum. Thanks God. Ya. Jadi masing-masing kalian hadapi. Hari ini mungkin kalian sesek, kesel, jengkel. Tapi nanti kamu akan lihat bagaimana kekuatan. Hari ini mungkin orang bilang, tuh kan, lu sih bilang kalau ikut Tuhan semua beres. Tuh buktinya enggak. Tuh relatif lah. Semua juga begitu. Ngontol kita kan, goyang lah kita. Agama lain juga gitu. Pilih mana, relativisme apa kemutlakan firman Tuhan? Kurang kencang. Pilih mana, relativisme apa kemutlakan firman Tuhan? Kenapa? Kenapa? Karena masih di dalam gereja. Di luar, lihat nanti Pak, relatif. Relatif Pak. Di luar itu jalan, di mobil. Apalagi ntar masuk ke tempat-tempat yang lain-lain. Lo ngapain kemarin bensai, apa kemarin MBS? Ya datang lihat-lihat Pak. Kau main? Enggak juga sih Pak. Tapi muter tadi? Iya sih Pak. Lu main apa enggak sih? Dikit Pak. Wah enggak lah Pak. Iseng aja. Sebetulnya relatif itu keren banget itu. Keren banget. Bisa kemana-mana. Hati-hati ya. Enggak sederhana ya. Jalani hidupmu. Bahagia. Nikmati hari-harimu. Ada mobil bagus punya kamu. Kamu boleh naik pergilah. Ya, tapi jangan paksa untuk membeli pola apa mobil bagus, ya, dengan menyakiti kawanmu, ya. Nikmati saja apa yang ada, ya. Saya selalu bilang bukan. Mobil Lamborghini, Pak Bigman pernah coba? Pernah. Punya, punya. Jalan, iya. Gila, mahal bener Pak? Enggak. Waktu ku coba itu anak PA ku punya. Yang Bapak punya apa? Posternya. Jadi punya, aku punya. Pernah pakai? Pernah. Ah, mobil gitu aja kecil itu. Pak pernah naik Rolls Royce? Pernah. Bawa sendiri? Enggak, pakai sopir. Gila Pak, keren amat. Lah iyalah, kawanku jemput aku. Pak, jemput aku ke pesta. Udah kusuruh dia naik Alphard, datang pula lagi dia pakai Rolls Royce-nya. Ya sudahlah, duduk aku situ kan. Pendeta itu gila ya, begitu dibuka IP itu sampai mau pulang itu aja aku lihat-lihat kiri kanan ada orang apa enggak. Takut ada yang foto pula, masuk pula lagi ke Facebook kan. Pendeta Big Man pembohong, ternyata pakai Rolls Royce katanya. Padahal punya orangnya itu. Takutnya nanti orang itu salah paham lagi kan. Pak Big Man lo ngaku-ngaku katanya kan, panjang urusan. Ya, jadi dah nikmati saja lah hidupmu ya. Amin. Jadi apa yang orang pernah, apa orang punya, enggak usah marah kau, enggak usah cemburu kau. Jalani hari-harimu. Ya. Memang hidup enggak sederhana, tapi yakinlah. Amin.